Kali ini Kiki kasih Bang Harry. Oh, bukan Bang Jono. Semuanya tajur, kita tangannya angkat bareng-bareng. 1, 2, 3, go! Janjikan aku sebongkah berliang, sesuap nasi pun jangan.